Mas Andra, piye sa? Lah piye? Aku sakit rindu. Dengan siapa? Gara-gara awakmu. Ya masa? Iya. Masa? Mau tukari. ER Music Indonesia. Luwih becik loro untu daripada sirae ngeluh sakit cinta sakit rindu. Lah ngeluh ngombe obat sa. Yen wangi ra bisa turu yen awan ra doyan mangan amarga tansah kelingan. Kelingan sapa aku ta? Alah beto kowe beto candamu tak ayu tunggu tunggu ora liya mong sliramu rino wangi dadi impenku wani sumpah jalukmu tak ayu ojo guya guyu kan karo berarti ora guyu. Jadi reok. Gak, kolesterol. Anjay nyindir we. Aja nyindir we. Malaria, apa malaria?